Bagaimana transaksi lewat internet? Bagaimana penghasilan yang diperoleh lewat internet? Ini harus diterangkan ya, bagaimana cara dia transaksi, ya apa bentuk penghasilannya, bagaimana bentuk dia mendapatkannya. Ya harus diterangkan, baru bisa diterangkan hukumnya. Ya, sebab transaksi lewat internet ada yang halal, ada yang haram.